Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari bab yang pertama yaitu bab yang membahas yang disini. Nah, kita memasuki sub delapannya di pertama, yaitu pembagian isim berdasarkan perubahan katanya. Taksimul ismi bin al-hori ila tasdiri. Walau ma'alaikum isim ditinjau dari perubahan akhir kata terjadi menjadi dua, yaitu isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab, yaitu isim yang mengalami perubahan akhir kata secara lafaz maupun perkiraan secara takdir, karena kemasukan amin atau pengaruh. Perubahan akhir kata ini bisa berupa perubahan harokat dan perubahan huruf. Perubahan harokat, contoh lafaz Muhammad, Muhammadun. Harokat pada jal mengalami perubahan dari dhamma menjadi fatha atau kasra karena kemasukan amil yang berbeda. Nah, ja'a Muhammadun. Nah, itu Muhammadan, marotu bi Muhammadin. Dan pada lafaz Muhammad mengalami perubahan dari dhamma menjadi fatha menjadi kasra. Nah, kenapa Muhammad termasukkan amil? Apa amil pada Muhammad juga baca dhamma merupakan amilnya berupa fi'il. Nah, itu ada amil berupa fi'il yang fi'il itu berhubung kepada fa'il, maka Muhammad menjadi fa'il. Dan fa'il itu termasuk dari marfu'atil asma, fungsi merupakan. Nah, kemudian yang kedua, roh itu Muhammad. Ya. Apa amilnya? Sehingga Muhammad menjadi fathah. Dan fa'il, roh itu ada fi'il dan fa'il. Nah, ro'anya fi'il madi, taknya di situ dhamir mutasil fi mahali raf'in sebagai fa'il. Nah, kemudian yang Muhammadin dibaca kasroh, berubah lagi jadi kasroh, dalnya menjadi kasroh. Apa amilnya? Amilnya huruf jar, diawali huruf jar, yaitu ba. Nah, ini yang dimaksud dengan isim mu'rab, yaitu isim yang mengalami perubahan akhir kata, baik perubahannya berupa harokat, seperti yang barusan kita baca, contohnya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, dua, berupa perubahan huruf, Contoh pada lafad mudarisun dan tolibani. Nah, pada kedua lafad tersebut yang mengalami perubahan akhir kata karena kemasukan amil yang berbeda. Nah, perubahan dari wawu dan nun menjadi ya dan nun. Juga dari alif dan nun menjadi ya dan nun. Nah, pada contoh ja'a talibani wa mudarrisuna. Nah, telah datang dua siswa dan para guru laki-laki. Nah, amilnya di situ ja'a fi'il, maka talibani marfu, karena marfu tanda rofaknya alif, ya. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Mudarisun ma'tuf, ma'tuf kepada taliban. Nah, ini pembahasan tentang fa'il, tentang marfu, tentang maf'ulun bihi dan yang semisalnya, pembahasannya di kitab Nahwu. Namun di sini dipahamkan secara garis besar saja, tujuannya untuk bisa membedakan pembagian isim. Di sana ada pembagian isim dari sisi perubahan akhir katanya, yaitu isim mu'rab dan isim mabni. Nah, Dan pembahasan ini, pembahasan mu'rab dan mabni, sebetulnya pembahasan dalam ilmu nahwu. Kalau kita baca kitab-kitab nahwu, nanti di kitab tersebut dimulai dengan pembahasan mu'rab dan mabni sebelum membahas marfu'at, mansubat, majrurat, ya. Itu ada pembahasan mu'rab dan mabni. Nah. Namun di sini diawalkan kenapa? Maksudnya kenapa dimasukkan di kitab ini, kitab sorab, pembahasan ini? Nah, untuk melihat catatan kaki. Pembahasan isim mu'rab dan mabni, isim termasuk juga isim nakirah dan ma'rifat. Isim nakirah ma'rifat yang pembahasan ini akan datang. 6. Seyogyanya ditulis pada kitab lanjutan Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi. 6. Kitab Nahu insyaallah. 6. Kitab ini sudah lebih dari selesai, hampir selesai ya, sudah separuh lebih ditulis. Cuman perlu dikoreksi ulang dan di layout dan semisalnya sehingga masih beberapa bulan lagi terbitnya. 6. Ya, kita baca lagi. Kitab ini seyogyanya pembahasan ini seyogyanya ditulis pada kitab lanjutan, yaitu di kitab Nahu nanti yang diberi judul Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi. Namun pembahasan ini diawalkan di sini di kitab Sorab karena kenapa? Untuk melengkapi pengetahuan tentang berbagai macam pembagian, tentang berbagai macam pembagian isim. Nah, pembahasan bab-bab ini berkaitan khusus dengan isim, pembagian berbagai macam isim, sehingga antum bisa mengenal apa itu isim i'rab, apa itu isim mabni, apa saja jenis isim mabni. Antum sudah mengenal dari awal. Nah, alasan kedua, beberapa poin pada isim ma'rifat dan isim mabni dibahas pada pembahasan ilmu tasrif, seperti pada pembahasan bab tazkir, bab nasab, isim muthana, isim jamak, dan yang semisalnya. Nah, artinya apa? Ketika antum mengerti pembahasan mu'rab dan mabni, antum akan mudah untuk memahami pembahasan bab tazkir yang akan datang. Bab nasab juga akan datang. Bab muthana, jamak, dan yang semisalnya yang telah lewat. Nah, termasuk ketika kita membahas isim muthana, di sana disebutkan kan tentang syarat isim muthana kalau berupa nama harus diniatkan nakiro terlebih dahulu. Ya enggak? Contohnya Muhammadun diniatkan nakiro sehingga menjadi Al-Muhammadani. Nah, dari ma'rifat dinarkan nakiro. Nah, kalau kita sudah ngerti bahasa ini, ma'rifat nakiro, maka akan membantu untuk lebih memahami pembahasan. Nah, termasuk juga disebutkan bahwasanya sorob itu tidak masuk pada bab mabniyat, masuknya pada bab mu'robat. Nah, kita sudah ngerti, oh mu'robat itu ini, mabniyat itu ini. Nah, garis besarnya ya. Nah, ya kita lanjutkan. Tadi disebutkan bahwa isim mu'rob itu isim yang mengalami perubahan akhir kata, baik secara lafad ataupun secara perkiraan. Yang secara lafad bisa berupa perubahan harokat, seperti perubahan harokat pada contoh Muhammadun menjadi Muhammadan dan Muhammadin, ya, atau perubahan berupa huruf, seperti pada isim muthana, Talibani menjadi Talibaini, atau jamak mudakar salim, Mudarisuna menjadi Mudarisina. Nah, ya kita baca. Ja'a talibani wa mudarisuna, berubah menjadi ra'aitu talibaini wa mudarisina, berubah lagi menjadi marartu bi talibaini wa mudarisin. Nah, barakallahu fikum. Untuk keadaan mansub dan majrur sama. Untuk isim muthana dan jamak mudzakkar salim ini sama. Nah, mengerti maksud sama? Sama enggak bentuknya? Ra'aitu talibaini wa mudarisina dengan marartu bi talibaini wa mudarisina. Sama kan? 6. Perubahan berarti di situ perubahannya secara hukum ya. Secara hukum. Jadi dalam i'rab perubahan itu dibagi menjadi dua, yang pertama perubahan huruf, kedua perubahan harokat. Kemudian huruf dan harokat itu terbagi menjadi dua lagi. Perubahan hakiki dan hukmi. Perubahan bersifat hakikat dan hukum. Sepidol, mana sepidol? Tidak ada sepidol. 6. Ya, sambil menunggu sepidol, kita lanjutkan. Contoh-contoh isim lainnya yang mu'rab. Muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, muslimun di situ mu'rab dari sisi mengalami perubahan. Dari si mufrad menjadi musanan menjadi jamak ya, juga mengalami perubahan dari sisi harokat. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimuna muslimina. Dari sisi itu. Contoh yang berikutnya, Fatimatu, Al-Fatimatani, Al-Fawatimu, Al-Fatimatu. Nah, ini simu orob. Mengalami perubahan dari bentuk mufrad, musana, jamak, dan juga dari sisi perubahan pada harokatnya atau pada akhir hurufnya, yaitu Fatimatu menjadi Fatimata. Nah, atau Al-Fatimatani menjadi Al-Fatimataini. Nah, ada perubahan. Kitabun, kitabani, kutubun. Ini juga contoh untuk isim i'rab. Kitabun bisa menjadi kitaban, kitabin. Kitabani menjadi kitabaini. Kutubun menjadi kutuban, kutubin. Nah, contoh berikutnya, Al-Fata, Al-Asoh, Al-Qadi, Ad-Dai, Abi, Umi. Nah, ini juga disebut isim i'rab, mengalami perubahan. Hanya saja perubahan di sini perubahan secara takdiri, ya, secara perkiraan, tidak terlihat, tidak terbaca. Al-Fata, Ja'al-Fata, Ra'itul-Fata, Marortu-Bil-Fata. Nanti akan datang penjelasannya. Ini namanya i'rab, i'rab takdiri. Nah, barakallahu fikum, tadi disebutkan bahwa dalam i'rab ada perubahan, disebut perubahan huruf, ada perubahan disebut dengan perubahan harokat. Nah, tulis beliau perubahan harokat, ya. Dua, perubahan huruf. Nah, perubahan harokat ini, nah, bisa bersifat hakikat. Hakikat harokatnya berubah. Bisa bersifat hukum. Hukumnya aja yang berubah. Sama huruf juga, perubahan bersifat hakikat. Bisa juga bersifat hukum. Contohnya apa yang hakikat pada harokat? Contohnya tadi kita baca, Ja'a Muhammadun, Ra'itu Muhammadan, Marortu bi Muhammadin. Hakikatnya berubah enggak? Dari doma, fathah menjadi kasro. Kedudukannya juga berubah. Ya. Kedudukannya berubah dari rofa sebagai fa'il, nasob sebagai maful fihi, majrur sebagai majrur karena diawali huruf jar. Nah, yang secara hukum seperti antum mengucap ra'aitu fatimata marortu bi fatimata. Sama enggak? Ra'aitu fatimata marortu bi fatimata. Sama kan harokatnya fathah? Beda hukumnya. Kalau ra'aitu fatimata mansub karena sebagai maful bihi. Fathahnya di situ sebagai tanda nasab. Kalau marortu bi fatimata, fatimata di situ majrur bi ba. Karena diawali huruf ba, alamat jirnya fathah pengganti dari kasro. Nah, berarti marortu bi fatimata, tak pada fatimah yang diawali ba, itu secara hukum berubahnya. Berubah dari ra'itu fatimata menjadi marortu bi fatimata. Berubah secara apa? Secara hukumnya. Harokatnya dihukumi berubah. Meskipun kelihatannya sama, ra'itu fatimata dan marortu bi fatimata. Kenapa? Karena beda kedudukannya. Beda hukumnya, ini mansub, ini majrur. Itu kan. Nah, begitu juga pada yang huruf. Ya, perubahan huruf seperti huruf, perubahan huruf bersifat hakikat seperti kita mengucap ja'a muslimuna ra'aitu muslimina. Beda kan? Muslimu ja'a muslimani ra'aitu muslimaini. Berubah kan dari wawu menjadi ya, ya ja'a muslimuna ra'aitu muslimina. Berubah kan? Ra'aitu muslimani apa? Ja'a muslimani ra'aitu muslimaini. Iya enggak? Ada perubahan di situ. Wawu dan nun, ya dan nun untuk jamak mudzakkar salim, untuk musananya alif dan nun menjadi ya dan nun. Kan gitu. 6. Yang bersifat hukum bagaimana? Seperti antum mengucap yang hukum ra'aitu muslimina marartu bi muslimina. Sama enggak hurufnya? Ra'aitu muslimina marortu bi muslimina. Sama, hurufnya ya. Ya enggak? Bedanya apa? Kedudukannya. Muslimina. Yang pertama, ra'aitu muslimina sebagai maful bihi, objek, mansub. Tanda nasobnya ya. Marortu bi muslimina di situ, majrur. Tanda jirnya berupa ya. 6. Barakallahu fikum. Karena arti dari muslimani, ya, artinya apa? Muslimun wa muslimun. Artinya gitu. Muslimani, dua muslim. Artinya muslim dan muslim. Nah, ketika antum mengucap ra'aitu muslimaini, artinya ra'aitu musliman wa musliman. Marartu bi muslimaini. Nulisnya agak susah karena sambil megang mic ya. Nah, antum perhatikan ya. Ra'aitu muslimaini, kita contohkan isim mutsanna. Ra'aitu muslimaini. Marartu bil muslimaini. Sama enggak? Sama kan? Muslimaini. Muslimaini ya enggak? Nah, ini yang dikatakan dengan perubahan secara hukum. Dari sisi apa secara hukum? Yang pertama muslimaini di sini hukumnya nasab. Maka ya ini pengganti dari fathah. Nanti akan lebih jelas di nahu ya. Lebih jelas pelajaran ini di nahu, cuma untuk memahamkan saja. Cara memahamkan garis besar. Marartu bi muslimaini, ada huruf ba kan? Berarti muslimaini yang kedua majrur bil ba. Tanda jarnya ya pengganti dari kasrah. Nah, ra'aitu muslimina, ya di sini pengganti untuk fathah. Marartu bi muslimina, ya di sini pengganti untuk kasrah. Ya enggak? Berarti beda. Nah, jadi maka perubahan di sini berubah dari muslimaini menjadi berubah ra'aitu muslimaini menjadi marartu bi muslimaini secara hukum. Kalau kita ganti ucapan muslimani atau muslimaini menjadi mufrad, kita katakan ra'aitu musliman wa musliman. Marartu bi muslimin wa muslimin. Iya enggak? Beda enggak harakatnya? Beda, ra'aitu musliman wa musliman. Marartu bi muslimin wa muslimin. Nah, itu kalau dipecah. Kalau dipecah maksudnya musananya kita pecah jadi mufrad. Ra'aitu muslimaini, aku melihat dua orang muslim. Kita pecah menjadi ra'aitu musliman wa musliman. Berarti ya di sini berasal dari fathah. Marartu bi muslimaini. Kalau kita pecah menjadi marartu bi muslimin wa muslimin. Berarti ya ada yang ada di sini berasal dari apa? Kasrah. Nah, itu yang disebut dengan perubahan i'rab, itu bisa berupa perubahan harakat, bisa berubah perubahan huruf yang masing-masing bisa berupa hakikat dan hukum. Hakikat berarti hurufnya berubah, harakatnya berubah dari dhamma fathah kasrah. Naam. Atau fathah dan kasrah enggak berubah, cuman berubah dari sisi hukumnya. Nah, seperti perubahan pada ya dan wawu. Bisa berupa hurufnya secara kedudukan dan secara huruf, bisa juga hurufnya tetap namun kedudukannya yang berubah. Nah, ya kesimpulannya antum di sini harus mengerti tentang bahwasanya isim mu'rab itu isim yang mengalami perubahan gitu. Isim mu'rab itu apa? Isim yang mengalami perubahan. Nah. Kemudian catatan, ketahuilah bahwa perubahan akhir kata yang berupa perubahan harakat terbagi menjadi dua. Perubahan zahir dan perubahan takdiri. Nah, ini bukan bicara hakikat dan hukum lagi ya. Perubahan zahir dan takdiri ini mencakup juga hakikat dan hukum. Mencakup juga hakikat dan hukum. Perubahan hakikat dan hukum tadi masuk ke perubahan takdiri juga. Nah, perubahan zahir yaitu perubahan yang terlihat atau terucap dengan jelas seperti pada contoh-contoh di atas. Nah, ja'a Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin. Nah, contohnya itu. Atau ja'a talibani ra'aitu talibaini marartu bi talibaini. Nah, contoh lainnya. Nah. Yang kedua perubahan takdiri, i'rab takdiri, yaitu perubahan yang diperkirakan tidak terlihat, tidak terbaca. Nah. Karena pertama karena ta'adzur, yaitu tidak bisa diucap. Ini terjadi pada isim yang berakhiran alif, ya pada isim yang berakhiran alif, seperti al-fata. Yang kedua berat untuk diucap, fikol. Ini terjadi pada isim yang berakhiran ya, yang sebelumnya kasro, seperti al-qodi. Isim apa namanya? Isim mangkus. Kalau yang pertama al-fata isim maksur. Nah, yang ketiga pada harokat munasabah, yaitu isim yang mudob kepada ya mutakalim, seperti kita katakan abi atau zamili atau sodiki. Nah, kenapa? Karena mengikuti harokat penyesuaian dengan ya mutakalim. Sebab ya mutakalim itu berharokat ya yang sukun. Nah, kalau ya sukun cocoknya apa? Ya sukun. Cocoknya harokat sebelumnya kasroh. Seperti wawu sukun apa cocoknya? Sebelumnya doma. Seperti alif apa cocoknya? Fathah. Itu nama, itu namanya harokat penyesuaian. Nah, ketika isim ini berakhiran alif atau berakhiran ya yang sebelumnya kasroh atau mudab kepada ya mutakalim, maka i'robnya takdiri. Maka i'robnya apa? Takdiri. Takdiri itu tidak terbaca, tidak terlihat. Namun ditakdirkan ada, diperkirakan ada. Nah, kita baca contohnya. Kita baca lagi. Sebelum contoh masih ada bacaan. Dan ini terjadi pada isim maksur seperti al-fatah ya, dan koma isim mangkus, nah seperti al-qadi, dan isim yang bersambung dengan ya mutakalim seperti zamili, sodiki, abi. Nah, telah lewat pembahasan pada bab pembagian isim berdasarkan bangunan akhirnya. Nah, contoh isim-isim yang perubahannya takdiri. Ja'al fata, ra'aitul fata, marortu bil fata. Nah, ditakdirkan di atas alif ada doma. Ja'al fata, ada doma. Ra'aitul fata ditakdirkan ada fathah di atas alif. Marortu bil fathah, bil fata ditakdirkan ada kasro di bawah alif. Ja'al qadi, nah ditakdirkan ada doma di situ. Ja'al qadi. Ra'aitul qadiya. Nah, kalau qadiya tidak ditakdirkan lagi, harokatnya dohiro ya, fathah dohiro. Kenapa? Karena tidak sikol. Karena tidak sikol. Karena yang isim mangkus ini alasannya sikol. Sikol itu apa? Berat. Yaitu orang Arab merasa berat mengucap harokat doma pada ya dan kasro pada ya, itu berat. Adapun fathah mereka merasa ringan, sehingga harokatnya muncul ketika ya. Ketika fathah harokatnya muncul pada ya. Nah, kalau alif tadi kenapa enggak ada yang muncul? Ja'al fata, ra'aitul fata, marortu bil fata. Apa jawabannya? Pada alif kenapa harokat tidak ada yang muncul, baik doma, fathah ataupun kasro? Karena? Nah, ahsantum. Karena alif tidak menerima harokat, maka semuanya muqaddaro, ya, ditakdirkan ada harokatnya. Sehingga kita i'rab ja'a fil madi fata fa'il marfu, tanda rupanya doma muqaddaro. Doma muqaddaro, yaitu doma yang diperkirakan ada. Ra'aitul fata kita i'rab ra'aitu fil fa'il al fata maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya fathah muqaddaro. Ya. Marartu fil fata, apa i'rabnya? Marartu fil fa'il ba harful jar fata majrur bil ba, apa alamat jarnya? Kasro muqaddaro. Nah, itu. Sama juga ketika ngucap ja'al qadi dan marartu bil qadi. Nah, muqaddaro ya. Ja'a abi ra'aitu abi marartu bi abi. Nah, ini juga semuanya muqaddaro. Yaitu pada ja'a muqaddaronya doma, pada ra'aitu muqaddaronya fathah, pada marartu muqaddaronya kasro. Nah. Barakallahu fikum. Ya, sekarang yang B, isim mabni. Nah, antum sudah tahu isim i'rab ya. Isim i'rab itu apa? Isim yang mengalami perubahan. Baik perubahan pada akhir huruf di kata ataupun pada harokatnya. Baik secara hukum ataupun secara hakikat. Baik dohir nampak ataupun secara takdiri. Nah, ingat kesimpulannya gitu. Apa kesimpulannya isim i'rab? Isim yang mengalami perubahan pada akhir katanya. Baik perubahannya pada huruf atau pada harokat. Baik perubahannya dohir ataupun takdiri. Baik perubahannya bersifat hakikat ataupun hukum. Nah, itu diingat-ingat. Itu kesimpulannya kalau isim i'rab. Sekarang isim mabni. Isim mabni yaitu isim yang menetapi satu keadaan, tidak mengalami perubahan kata, tidak mengalami perubahan akhir kata, meskipun kemasukan amil, kemasukan pengaruh. Contoh pada lafad hada dan hadihi. Nah, hada hadihi ini termasuk isim mabni, jenisnya isim isyara. Nah, kedua lafad ini mabni tetap meskipun kemasukan amil. Nah, contoh, ja'a hada, ra'aitu hada, marortu bihada. Gitu ya. Ja'a hada, ra'aitu hada, marortu bihada. Tetap enggak? Tetap, enggak mengalami perubahan. Nah, kalau ada yang tanya, bukankah sama dengan ja'al fata, ra'aitul fata, dan marortu bil fata? Apa jawabannya? Kalau fata, ja'al fata, ra'aitul fata, marotu bil fata, ada perubahan namun tidak terlihat. Doma fathah kasro enggak terlihat karena muqaddaro. Kalau ja'a hada ra'aitu hada dan marortu bihada, itu tetap enggak mengalami perubahan meskipun muqaddaro, tetap. Mengerti? Tetap. Sehingga apa? I'rabnya fi mahal. I'rabnya menempati kedudukan. Nanti dalam i'rab ada perbedaan. Kalau antum mengucap ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata, antum langsung ngucap al fata fa'ilun marfu, al fata mansubun maf'ulun bihi mansub, al fata majrur, kan gitu. Kalau ini ja'a hada, antum ucap hada isim isyara fi mahalli rafin fa'il, isim isyara mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ra'aitu hada, hada isim isyara mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Marartu bihada, hada di situ isim isyara mabni ala sukun fi mahali jarin maf'ul, fi mahali jarin biharful jar. Nah, jadi beda kan? Beda. Artinya apa? Kalau isim mabni dia tetap enggak ada perubahan meskipun ditakdirkan enggak ada perubahan. Yang berubah apanya? Ini perlu diketahui. Apa yang berubah pada isim mabni? Kedudukannya yang berubah. Yang berubah kedudukannya dari menempati rofak sebagai fa'il menjadi menempati nasab sebagai maf'ul bihi. Menempati jar karena ada huruf jar. Itu yang apa yang berubah jadi? Kedudukan yang berubah. Ja'a hada apa kedudukannya di situ? Menempati rofak sebagai fa'il, menempati rofak bukan dikatakan marfu bukan. Fi mahali raf'in menempati rofak. Ra'aitu hada apa kedudukannya? Menempati nasab fi mahali nasbin sebagai apa? Maf'ul bihi. Marartu bihadza apa kedudukannya? Hah? Fi mahali jarin karena ada huruf jar. Nah, jadi beda antara mengucap marfu dan fi mahali raf'in. Beda kita mengucap mansub dan fi mahali nasbin. Beda juga kita mengucap majrur dan fi mahali jarin. Nah, ini akan lebih dimengerti ketika di nahwu ya. Namun di sini dibahas secara ringkas, antum paham secara ringkas enggak masalah. Nah, jadi apa perbedaannya di antara perbedaan isim mu'rab dan mabni apa? Perbedaannya dalam masalah kedudukan. Kalau isim mu'rab kedudukannya langsung disebut fa'il marfu. Kalau dia sebagai fa'il. Seperti ja'a Muhammadun. Kalau isim mabni kita katakan ja'a hada, hada isim isyara fi mahali raf'in sebagai fa'il. Menempati berarti. Gitu ya. Kalau isim mu'rab dia itu langsung kedudukannya. Langsung dia itu marfu, fa'il marfu. Kalau isim mabni enggak langsung. Dia apa? Fi mahal, menempati kedudukan. Mengerti? Nah, sehingga antum kalau mendengarkan ustaz tertentu ma'irob, antum harus jeli dalam bahasa mereka. Beda antara mengucap fa'ilun marfu alamat rafihi doma dengan mengucapkan isim isyara mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Nah, beda gitu. Ya, ada pertanyaan? Mengerti ya? Nah, itu isim mabni. Nah, contoh lain kita baca ja'at hadihi, ra'aitu hadihi, marartu bihadihi. Nah, hadihi di situ keadaannya tetap. Kalau yang garis miring antum dapati ada kata lain ya, ja'a hadar rajulu, ra'aitu hadar rajula, marartu bihadar rajuli. Iya enggak? Ja'at hadihil mar'atu, ra'aitu hadihil mar'ata, marartu bihadihil mar'ati. Nah, yang ar-rajulu dan mar'a di situ sebagai badal isim mu'rab. Untuk membuktikan bahwasanya apa? Hadihi di situ mengalami perubahan. Hada itu mengalami perubahan. Yang perubahannya nampak pada badal. Dalam nahu disebut apa? Isim beral setelah isim isyara disebut badal ya. Yang badal ini menampakkan kedudukan isim isyara tadi. Kalau marfu dia keluar domanya atau tanda rafak lainnya. Mengerti? Kalau mansub keluar fathanya atau tanda nasub lainnya. Itu badal. Nah, syaitnya untuk isim mabni, isim yang tetap tidak mengalami perubahan. Itu syaitnya. Yang berubah apanya? Yang berubah kedudukannya. Kedudukannya berubah dari fi mahali raf'in menjadi fi mahali nasbin menjadi fi mahali jarin. Lafad hada dan hadihi pada kalimat-kalimat di atas terlihat dalam satu bentuk yaitu tetap. Padahal kedua lafad tersebut kemasukan awamil, kemasukan pengaruh-pengaruh yang berbeda yaitu amil rofa ketika kemasukan fi'il. Ya. Di antaranya ketika kemasukan fi'il, amilnya rofa berarti. Amil nasob ketika kemasukan apa? Fi'il dan fa'il. Dan jer ketika kemasukan huruf jer. Hal ini menunjukkan bahwa lafad hada dan hadihi adalah mabni. Isim yang mabni memiliki empat tanda. Isim yang mabni memiliki empat tanda yaitu kasro, doma, fathah dan sukun. Naam. Barakallahu fikum. Mabni tandanya kasrah. Contoh hadihi, haulai, anti, amsi, ahi dan lain sebagainya. Ini sebatas contoh. Mana tanda kasrahnya yang menunjukkan mabni alal kasrah? Pada akhir kata. Akhir kata antum melihat apa harokatnya? Hadihi apa tandanya? Kasrah, karena akhir katanya kasrah. Haulai apa harokat akhir kata? Kasrah. Anti apa? Kasrah. Amsi? Kasrah. Lah itu. Ketika kita mengatakan ini mabni, tanda mabninya kasrah, berarti kata itu harus berakhiran kasrah. Mengerti? Gitu ya. Mabni tandanya doma, seperti nahnu, haifu, ya rojulu, darabtu. Nah, ketika kita katakan mabni, tanda mabninya doma, maka harokat akhir kata itu adalah doma. Nah, berikutnya mabni tandanya fathah, seperti anta, aina, kaifa, amin, alladzina, ahada asyara. Nah, ini untuk contoh-contoh mabni tandanya fathah. Antum lihat semua akhir kata hurufnya berharokat fathah, maka itu adalah mabni alal fathi. Mabni tandanya sukun seperti man, mata, hada, alladzi. Nah, man jelas ada sukunnya kelihatan. Mata, mana sukunnya mata? Sukunnya pada alif. Alif itu ada, alif itu ibarat dari huruf bersukun, alif ya. Meskipun enggak ditulis sukunnya, itu pasti kalau alif ada sukunnya. Sehingga sukun enggak perlu ditulis. Kalau man, nun, kenapa ditulis sukunnya? Karena nun bisa menerima sukun, bisa menerima doma, bisa fathah, bisa kasroh. Iya enggak? Maka sukun harus ditulis ketika dia itu berupa sukun. Berbeda dengan alif. Kalau alif, dia selalu sukun. Sehingga enggak ditulis juga enggak apa-apa. Pasti sukun kalau alif. Nah, hada. Mana sukunnya hada? Hada dikatakan isim mabni ala sukun. Mana sukunnya? Pada apa? Pada alif. Pada alifnya, hada. Nah, itu sukunnya di situ, pada alif. Kenapa sukun enggak ditulis pada alif? Apa tadi jawabannya? Apa tadi dijelaskan? Karena sukun, alif pasti sukun, sehingga enggak perlu ditulis alif. Apa? Sehingga enggak perlu ditulis sukun pada alif. Karena alif pasti sukun. Nah, mengerti Mas Alif? Ada Mas Alif enggak? Iya. Kenapa sukun enggak ditulis pada alif? Karena alif pasti sukun. Sukun itu diam. Kalau harokat bergerak. Iya. Sehingga yang namanya alif terus dia diam, pendiam, sesuai dengan artinya. Artinya apa sukun? Diam, enggak bergerak. Naam. Alladzi di situ ada ya bersukun. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ini pelajaran kita malam ini yang insyaallah akan kita lanjutkan besok malam tentang macam-macam isim mabni. Naam. Barakallahu fikum. Yang target dari pembahasan isim mu'rab dan mabni itu antum mengenal arti mu'rab sama mengenal arti mabni beserta pembagian mabni. Nanti akan disebutkan mabni itu ada mabni yang selalu mabni, ada yang mabni karena sebab tertentu. Nah, antum tinggal menghafal mabni yang selalu mabni seperti isim domir, isim isyara, isim mausul, isim istifham, isim syarat dan seterusnya antum hafal. Selain daripada itu mu'rab. Nah, nanti akan disebutkan beberapa macam isim mabni ya. Kemudian yang mabni karena sebab disebutkan sebab karena dia sebagai isim la'na fi'lil jinsi atau munada nakiro maksuda dan yang semisalnya. Nah, kalau antum sudah mengenal tempat-tempat isim mabni, ketika antum ditanya ini mabni atau mu'rab, antum bisa jawab itu mu'rab. Kenapa? Karena selain mabni mu'rab. Gitu ya. Kalau kita bicara isim terbagi dua, isim terbagi dua dari sisi perubahan harokat akhir. Nah, maka kita katakan yang bukan golongannya isim mabni mu'rab. Nah, konsekuensinya kalau kita mengerti pembagian isim mu'rab dan mabni akan mengerti dengan baik meng-i'rab. Nah, karena ketika antum meng-i'rab tadi sudah disebutkan di awal ya, kalau isim mu'rab kita cara i'rabnya begini. Kita katakan marfu'un, mansubun atau majrurun. Kalau isim mabni kita katakan fi mahali raf'in atau fi mahali jarin atau fi mahali nasbin. Juga kita mengerti dari sisi kenapa ini enggak berubah. padahal harusnya berubah, kan gitu. Ataupun dari sisi-sisi lainnya yang nanti antum rasakan dengan mengerti pembagian mu'rab dan mabni, ternyata mengerti di bab-bab lainnya dari bab nahu ataupun bab sorab. 6. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, kita malam ini kita cukupkan. 6. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. 6. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.